Mesir. Mirja itu. Siapa ini? Mariama. Mariama. Mirjar ya. Mirjur ya. Mariama bukan Mariani ya. Apa ini? Isim gue? Gwer Monsori. Mako itu termasuk gue Monsori. Gwer Monsori apa artinya? Tidak bisa. Tidak bertani. Tidak tertasih, tidak bertani. Gwer Munawar. Apa saja? Nah, pertanyaannya apa saja? Apa saja yang Gwer Munsori itu, di antara Gwer Munsori itu adalah beberapa bentuk jamak taksir. Ini jamak taksir. Tapi tidak semua jamak taksir ya. Nah, ini kita kemarin sudah nih. Ini jamak taksir yang itu. Bele. Sudah bisa bahas mana? Jamak taksir yang berpola ini, nih berpola ini, rosa ilu, haro itu, jaro idu, apa lagi ini? Mafatihu, asafiru, talamizu, mako idu. Nah, ini juga nih. Nawafizu, limawa idu kan sama dengan ini. Pawakihu. Enggak bertanwin kan? Kalau ini bertanwin enggak? Tulabun, umalun, damun. Nah, fusulun ini. Ini makatibu enggak kan? Enggak bertanwin semua. Nah, kalau enggak bertanwin, itu tanda jarnya, tanda jarnya Mariamu atau Mariamun? Mariamu. Mariamu. Aisyatu atau Aisyatun? Aisyatun. Aisyatu. Kalau baca hadis, An Aisyah. Ta. Ta. Bukan An Aisyah sih kan? Itu. An Abi Hurairah. Ta. Ta. Gitu, ya. Oke, lanjut. Alaiha sitata asor asaro walada. Nah ini di atasnya. Di atas apa tadi? Di atas berapa bangku? Empat bangku. Di atas empat bangku itu ada? Empat, 16. 16 sitata asaro. Sitata asaro itu 16. 16 apa? 16 anak. 16 ya? Nah, 16 itu berarti pelajaran kita sekarang nih. Ya. Nah, coba lihat. Jamak mufrad. Bukan jamak mufrad, enggak bisa jamak mufrad. Nasab mufrad. Nasab mufrad. Wajib nasab dalam keadaan mufrad. Untuk yang 3.11 sampai 99. Termasuk 16 masuk. Iya, masuk lah kan. Tapi 20 kenapa enggak masuk? Kan masuk sudah kan dibilang wa ma bainahuma. Ini 20 sampai 19 dulu, 20 beda. Hah? Kenapa beda? Ini kan sama ini. Ini coba lihat waladan ini. Sama kan dengan ini? Waladan semua kan? Sama. Nasab semua enggak? Nasab semua enggak? Mufrad semua enggak? Nah, kan kalau dengar berarti saya dari awal. Nasab mufrad. Kriterianya betul nggak itu? Nasab sampai 99. Tak izin nulis di papan boleh pak? Boleh. Satunya setekan. Mantap. Waalaikumsalam. Allah. Apa itu? Yang jelas. Ini. Ganti. Jelek. Coba yang ini. Tapi kalau itu juga ini. Nah, ya itu. Jam ini boleh. Nah, 29. Nasbu. Mufradin. Boleh. Ya. Jadi 100 dan bukan sampai itu dan enggak. Jadi mufrad. Nah, irunya kan gini. Berarti kriterianya itu aja ya. Kalau saya nulisnya gini bahasa Indonesia. Boleh. Nah, coba sekarang sama kamu tadi.